menatap perihnya. Perlu penderitaan hujan turun ketenggelam. Bersabar kawan, semua pasti berakhir. Segera tanya pasti ada jawabnya. Sang semakin keras, air mata pun mengalir deras, mengiringi redup malam. Tak kuasa menahan, saat ini terlelap, mata pun tak mampu terpejam. Suasana semakin mencekam, hujan turun, kau tenggelam. Jawab.